Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kaidah yang ke-11 tentang tiga jenis dalalah: dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dan dalalah iltizam. Dan yang paling ditekankan oleh penulis Sahabat Rahman Sa'di rahimahullah ta'ala dalam bahasan kaidah yang ke-11 ini adalah, yang beliau tekankan adalah pada masalah contoh-contoh dalalah iltizam. Kita baca dari wa min dhalika su'alu ibadir rahmani. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa min dhalika, diantara contoh yang lain tentang dalalah iltizam adalah doa para ibadur rahman yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan mereka imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka doa agar dijadikan sebagai imam sebagai orang-orang yang bertakwa itu yaqtadi, konsekuensinya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semua piranti yang dengannya sempurnalah, terwujudlah status imamatu fiddin, menjadi imam dalam agama. Apa pirantinya? Min ulumin, yaitu berbagai macam ilmu dan pengetahuan yang penting, demikian juga amal saleh dan akhlak yang mulia. Maka permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu adalah juga su'alun lahu, berarti memohon kepada Allah lahu apa yang diminta, wa ma la yatimu illa bi, dan segala sarana yang akan mewujudkan apa yang diminta. Contoh yang lain, jika seorang itu memohon kepada Allah surga dan berlindung dari kepada Allah dari neraka, maka konsekuensinya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala hal yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Maka seorang yang meminta kepada Allah surga, maka permintaan kepada Allah surga ini maknanya adalah meminta kepada Allah surga dan segala bentuk perkara, yaitu ibadah dan akidah yang akan mendekatkan seseorang kepada surga. Dan seorang yang berlindung kepada Allah dari neraka, maka makna dari permintaan ini, perlindungan ini adalah meminta kepada Allah perlindungan dari neraka dan meminta kepada Allah perlindungan dari segala hal yang mendekatkan ke neraka. Memindalika, contoh yang lain adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bisalah wal islah, dengan kesolehan dan perbaikan diri, dan Allah menyanjung orang-orang yang memperbaiki sekelilingnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kalau Allah tidak akan memperbaiki amal orang-orang yang merusak. Fa istadallu bidzalika, maka perintah ini bisa dijadikan dalil bahasanya segala perkara yang terkandung di dalamnya kebaikan atau kesalehan untuk hamba, baik terkait dengan perkara agama ataupun dunia, dan segala perkara yang membantu ala dalika terwujudnya hal tersebut, terwujudnya kebaikan atau kesalehan, maka ini semua perkara ini tercakup dalam perintah Allah dan motivasi Allah untuk melakukan kebaikan dan perbaikan. Dan segala kerusakan dan dararin, dan segala bahaya wasyarin, dan segala kejelekan itu tercakup dalam larangan Allah Subhanahu wa taala dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna yajibu tahsilu kuluma yaudu ila shalah, dan wajib hukumnya mewujudkan segala sesuatu yang mewujudkan kebaikan dan perbaikan maksimal sesuai dengan kemampuan, maksimal kemampuan hamba. Sebagaimana perkataan Nabiullah Shu'aib sallallahu alaihi wasallam, in uridu ilal islaha mastata'tu, dan aku tidaklah punya keinginan kecuali untuk memperbaiki mastata'tu semaksimal yang bisa mampu aku lakukan. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa haridil mu'minina 'alal qital, semangatilah orang-orang yang beriman untuk berperang. Yaqtadi, maka perintah untuk memberikan kabar gembira ini yaqtadi konsekuensinya adalah memerintahkan segala sesuatu yang kabar gembira itu tidak akan terwujud kecuali dengannya. Maka jika pemberian kabar gembira ini hanya bisa terwujud dengan mengumpulkan manusia, maka mengumpulkan manusia adalah satu hal yang diperintahkan. Karena adalah konsekuensi dari perintah untuk memberikan kabar gembira. Kemudian perintah untuk menyemangati orang-orang yang beriman untuk berperang ketika situasi menuntut demikian adalah perintah bikuli mafihi, memerintahkan untuk melakukan segala sesuatu yang dengannya terdapat di dalamnya hatun wa tahridun, dorongan dan motivasi untuk berperang. Wa ma yatawaqqafu 'ala dzalika, dan segala sesuatu yang tergantung dengan motivasi untuk perang. Wa yatba'uhu, dan yang mengikuti atau dampak dari motivasi untuk berperang yaitu al-istidad, yaitu persiapan untuk perang, wa tamarun, dan latihan, melatih diri untuk melakukan berbagai sebab-sebab yang memunculkan keberanian, wa sa'yu, dan berusaha untuk bisa memiliki kekuatan yang bersifat abstrak, kekuatan perang yang bersifat abstrak. Satu kekuatan perang yang bersifat abstrak adalah persatuan, karena orang yang bersatu maka kuat. Pasukan yang bersatu adalah pasukan yang kuat, wastima'ul kalimah, dan persatuan dan semacam itu. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada para pemimpin, agar menyemangati rakyatnya dan kaum muslimin untuk berperang ketika situasi menuntut demikian, ini bukan hanya semata-mata berhenti untuk memotivasi perang setelah itu selesai, namun termasuk dalam perintah ini adalah dampak dari motivasi. Dampak dari motivasi apa? Latihan perang. Tidak mungkin setelah dimotivasi, setelah semangat untuk perang, habis itu tidak ada latihan dan tidak ada yang lainnya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para pimpinan untuk memotivasi rakyatnya untuk berperang di jalan Allah adalah juga berarti perintah untuk latihan perang. Makanya adalah dalalah iltizam dari haridil mu'minina 'alal qital. Kalau teksnya cuma mengatakan motivasilah orang yang beriman untuk berperang, adalah iltizam yang bisa kita ambil adalah perintah untuk latihan perang, yang ini merupakan konsekuensi logis setelah orang termotivasi untuk berperang. Demikian juga ayat ini berdasarkan dalalah iltizam adalah dalil wajibnya menjaga persatuan. Karena dengan terjaganya persatuan maka orang itu akan bisa berperang dengan baik. Kemudian contoh yang lain adalah perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk, atau perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk menyampaikan hukum-hukum syariat, bertazkir, dan mengingatkan orang dengan hukum-hukum syariat, dan mengajarkan orang hukum-hukum syariat. Maka ayat-ayat dakwah dan ayat-ayat yang memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tabligh, ya Rasul, baligh ma unzila ilaika mirabbik, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Maka disini ada perintah untuk tabligh. Tablighul wahyi, fa inna kula amrin yasul bil tabligh, maka segala perkara yang terwujud dengannya tablighul wahyi atau tablighus syariah dan sampainya hukum kepada para mukallaf termasuk dalam ayat tersebut. Hatta inna yatakhulu fi, sampai-sampai termasuk di dalamnya idza sabatat al-ahkamu syar'iyyah, jika hukum-hukum syariat telah jelas, wa wujidat asbabuha, dan sebabnya telah dijumpai, namun sebab ini samar, tidak diketahui adatan biasanya oleh mayoritas manusia, semacam adanya dan munculnya hilal, pertanda awal puasa atau pertanda Idul Fitri, haji dan yang lainnya, maka tercakup di dalam iblar wabil aswat, maka sebab hukum tadi yaitu munculnya hilal perlu disampaikan dengan al-aswat, dengan suara, waramyi atau dengan pelemparan. Dulu sebagian negeri-negeri kaum muslimin mengumumkan kalau hilal telah nampak itu dengan semisal suara meriam, ini termasuk aramyi, maka dengan melemparkan sesuatu yang sehingga terdengar keras. Wa iblah wa, dan menyampaikan adanya sebab-sebab menyampaikan adanya hilal, bima huwa ablagh, dengan sesuatu yang lebih hebat lagi, kal barqiyat, semacam disampaikan pengumuman hilal telah muncul dengan barqiyat, dengan telegram dan semacamnya, kalau sekarang ya dengan televisi, dengan radio. Wakadzalika yadkhulu fi, dan termasuk di dalam hal ini, termasuk dalam tablighus syariah adalah segala sesuatu yang membantu untuk tersampaikannya suara kepada para pendengar, yaitu alat-alat modern, yaitu pengeras suara misalnya mikrofon. Fahudusuha, maka barunya alat-alat ini, layak tadi tidaklah bermakna terlarangnya alat-alat ini. Maka segala perkara yang manfaat, memberi manfaat untuk banyak orang, maka Al-Quran tidak pernah melarangnya. Bahkan Al-Quran telah menunjukkan untuk mengambil alat tersebut. Namun penunjukan Al-Quran ini hanya bisa ditangkap oleh orang yang ahsan al-istidlal bihi, yang pintar mengambil dalil dengan Al-Quran. Wa damin ayatil Quran, dan ini diantara tanda menunjukkan kebenaran Al-Quran. Wa akbaril barahinihi, dan bukti kebenaran Al-Quran yang paling besar, yaitu diantara tanda dan bukti kebenaran Al-Quran adalah tidak mungkin ayahdus ilmun sahihun yang kudu syai'an minhu, tidak mungkin akan muncul satu ilmu yang benar, yang ilmu yang benar tersebut yang kudu membatalkan satu ayat dari Al-Quran. Fa'innahu, maka sunnya Al-Quran, yaitu datang bima, dengan membawakan ayat-ayat yang diakui kebenarannya oleh akal, jumlatan atau tafsilan, baik secara global ataupun rinci. Au yaridu, atau Al-Quran datang dengan membawa bima, dengan bahasa sesuatu yang belum diketahui oleh akal. Wa amma wuruduhu, adapun kedatangan Al-Quran dengan membawa sesuatu yang mustahil menurut akal yang benar atau dilarang oleh akal yang benar, fadha muhalun, maka ini satu hal yang mustahil terjadi. Indra dan eksperimen atau fakta empiris, syahidani bidzalika, adalah bukti nyata tentang kebenaran hal ini. Maka mahmat tawasaat, maka betapa luas, maka betapa meskipun demikian luasnya al-ikhtiraat, berbagai penemuan baru, wa azumat asinaat, dan betapa maju dan berkembangnya industri, wa tawasaat al-ma'arif atau bi'iyah, dan meskipun betapa luas ilmu pengetahuan alam yang dimiliki oleh manusia, wa dhahara linnas, dan manusia mengetahui, fi hadil awqat, di waktu-waktu ini, di zaman ini, yang tidak mereka ketahui sebelum zaman ini, maka Al-Quran walilalhamdu tidak pernah memberitakan mustahilnya itu semua. Wal tajidu, bahkan anda jumpai sebagian ayat, fiha, di dalam sebagian ayat terdapat isyarat global, penunjukan secara global atau isyarat menunjukkan kalau Al-Quran telah mengakui benarnya penemuan-penemuan tadi. Wa qadzakana syai'an min dzalika, dan telah kami sebutkan sebagian dari hal itu, fi ghairi hadzal maudhi', di kitab yang lain, bukan di buku ini. Wallahu a'lam wa ahkam, wa billahi taufiq. Maka ada perintah untuk mentablighkan hukum syariat. Sebagaimana ayat yang tadi saya kutip, ya Rasulullah, balir ma unzila ilaika mirabbik. Maka kata sesadi termasuk ke dalam perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentablighkan syariat adalah mentablighkan hukum-hukum syariat adalah menyampaikan sebab-sebab adanya hukum syariat. Maka termasuk perintah untuk mentablighkan hukum syariat adalah perintah untuk mentablighkan kewajiban puasa misalnya. Maka termasuk hal yang diperintahkan adalah mentablighkan perintah adanya hukum puasa. Nah, hukum puasa ini diketahui dengan munculnya hilal. Ketika hilal telah diketahui dan telah diterima oleh penguasa, kalau muncul, maka berdasarkan ayat ini, pemerintah punya kewajiban untuk mentablighkan kemunculan hilal dengan berbagai sarana yang memungkinkan. Boleh jadi dengan suara, semacam di zaman Nabi memerintahkan Bilal untuk berteriak, memberikan pengumuman kalau besok kita mulai puasa. Boleh jadi sebagaimana di sebagian tempat di Mesir atau yang lain, maka diumumkan biramyi dengan dibunyikannya meriam, atau kemudian ketika di zaman Sa'd bin Sa'di itu muncul bartiyah, telah dikenal telegram, maka dengan maka pemerintah punya kewajiban untuk menyampaikan kalau hilal telah muncul dengan mengirim telegram ke berbagai daerah, memberikan pengumuman kalau hilal telah muncul dan besok kita mulai puasa. Demikian pula kemudian termasuk dalam perintah Allah untuk mentablikan, menyampaikan hukum-hukum syariat adalah menggunakan berbagai alat, yang yaitu menggunakan mikrofon, pengeras suara, ini termasuk dalam hal ini. Kemudian beliau sampaikan, di antara bukti kebenaran Al-Quran, kalau Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak ada satupun penemuan modern yang berlawanan dengan Al-Quran. Maka beliau sampaikan bahasanya isi Al-Quran itu hanya dua macam. Pertama, Al-Quran menyampaikan sesuatu yang telah diakui benarnya oleh akal. Semua akal menerimanya dan tidak mengingkarinya. Dan yang kedua adalah ayat Al-Quran yang berisi sesuatu yang sebelumnya belum diketahui oleh akal. Semisal berita masa silam, berita tentang Nabi Nuh, Nabi Adam, Nuh, Ibrahim. Ini tidak diketahui oleh akal manusia ketika itu. Kemudian akal manusia jadi tahu dengan berita yang dibawakan oleh Al-Quran. Nah, isi ayat Al-Quran. Dan tidak ada dalam ayat Al-Quran sesuatu yang dimustahilkan oleh akal sehat karena dianggap bertentangan. Kemudian kaidah yang ke-12 adalah al-ayatul Qur'aniyah allati dhahira at-tadaddu yajibu hamlu kulli naw'in minha ala halin bihasabi ma yaliku wa yunasibul maqama. Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara lahiriah nampak bertentangan wajib ditafsirkan masing-masing jenis dari ayat-ayat tersebut ditafsirkan dengan keadaan tertentu bihasa bimayaliku yang sesuai wa yunasibul maqam dan sesuai dengan konteks. Maka ketika dijumpai, maka dengan bahasa lain ketika dijumpai ayat-ayat yang bertentangan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah al-jam'u. Maka ini kaidah ketika menjumpai dalil-dalil yang bertentangan, bukan hanya ayat Al-Quran, ini juga berlaku untuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali kita lakukan ketika bertemu dalil yang nampak kontradiksi adalah al-jam'u. Kita kompromikan, dan dengan kompromi yang tidak terlalu memaksakan diri. Yunasibu al-maqam. Wadha fi mawadhi' muta'addidah min al-Qur'an, ini terdapat dalam banyak tempat dalam Al-Qur'an. Maka beliau kemudian berikan contoh-contoh ayat-ayat yang nampaknya bertentangan. Faminha, maka diantaranya al-ikhbar, Allah memberitahu, Allah memberitakan di sebagian ayat bahasanya orang-orang kafir tidak akan berbicara dan tidak akan berbicara pada hari kiamat. Namun di sebagian ayat yang lain Allah menyampaikan bahasa orang kafir berbicara, bahkan mendebat, wa ta'adzarun, dan atau beralasan, wa ta'rifun, dan mengakui kesalahan. Padahal ayat Al-Quran yang lain mengatakan orang kafir pada hari kiamat tidak bisa berbicara, tidak berbicara. Fa hamlu kalamihim, maka kita tafsirkan bicaranya orang kafir, wa nutqihim, dan bicaranya orang kafir pada hari kiamat adalah mereka orang kafir pada awal-awalnya mereka bicara, wa ya'tadirun, dan beralasan. Baris atasnya itu sebelumnya kayaknya salah cetak. Wayuhajuna wayatadhiruna, ini cocok. Dan sesuai dengan baris setelahnya. Kalau ya'tadhirun artinya memberikan alasan. Usah ini berbuat jelek demikian karena ini ya'tadhir. Kalau ya'ta'adhar itu maknanya mustahil. Jadi enggak cocok. Siapa yang bawa pensil? Pinjam. Maka mereka orang-orang kafir berbicara wa ya'tadirun, dan beralasan, dan boleh jadi mengingkari mahum alaihi minal kufri, kekafiran yang ada pada mereka, wa yuqsimun, bahkan mereka bersumpah untuk dalam pengingkaran tersebut. Tsumma khutima ala alsinatihim. Kemudian setelah itu lidah mereka dipatri sehingga enggak bisa bicara. Wa syahidat alaihim jawarihuhum, kemudian yang memberikan persaksian adalah anggota badan, dan anggota badan mereka memberikan persaksian makanu yaksibun, apa saja yang telah mereka lakukan. Maka pada saat itu ra'aw, mereka melihat bahwasanya dusta tidaklah berfaedah bagi mereka. Maka ketika itu ukhrisu, maka mereka dibisukan. Falam yantiqun, maka mereka tidak berbicara. Demikian pula al-ikhbar, Allah memberikan kabar bahasanya Allah tidak akan berbicara dengan orang-orang kafir dan tidak memandang orang-orang kafir pada hari kiamat. Namun di sisi yang lain, annahu Allah, sesungguhnya Allah menetapkan kalau Allah berbicara dengan orang kafir, maka kita kompromikan dengan kita katakan an-nafyu, peniadaan bicaranya Allah dengan orang kafir, wakil itu berlaku untuk pembicaraan dan perkataan yang yusirruhum, menggembirakan orang-orang kafir, wija'alahum naw'i itibar, dan ya pembicaraan yang menjadikan menjadikan bagi mereka naw'i itibar, semacam pengambilan pelajaran. Wakadzalikan nazar, demikian pula yang dimaksud dengan Allah tidak memandang orang kafir adalah pandangan yang menyebabkan mereka gembira. Wal isbat, sedangkan ayat yang menetapkan kalau Allah berbicara dengan orang kafir atau memandang orang kafir, waqi'un, itu berlaku untuk pembicaraan yang terjadi antara Allah dengan orang kafir, namun pembicaraan tersebut ala wajib taubih, dalam rangka mencela orang kafir, watakri, dan mencela orang kafir. Fanafyu, maka peniadaan, di mana Allah meniadakan kalau Allah berbicara dengan orang kafir dan memandang orang kafir, yang peniadaan di sini ya dulu menunjukkan bahasanya Allah marah dengan orang kafir dan tidak ridha dengan mereka. Wal isbat, sedangkan ayat yang menetapkan kalau Allah berbicara dengan orang kafir atau memandang orang kafir, maka yuwaddih ahwalahum, maka ayat tersebut yuwaddih, menjelaskan bagaimana keadaan orang kafir dan menjelaskan kepada hamba betapa sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir, karena Allah meletakkan hukuman pada tempatnya. Wa nadhiru dzalika, dan semisal dengan penjelasan di atas adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian ayat, akhbar, Allah memberitakan annahu, sesungguhnya la yus'alu an dzambihi insun wala jin. Maksudnya manusia dan jin tidaklah ditanya tentang dosa mereka. Maka Allah mengatakan manusia dan jin tidak ditanya tentang dosa mereka. Namun di sebagian ayat Allah bertanya kepada orang kafir, aina makuntum ta'budun, di manakah berhala yang kalian sembah? Demikian juga Allah bertanya kepada orang kafir, madza ajabtumul mursalin, jawaban apa yang kalian berikan kepada dakwah para utusan? Dan Allah bertanya kepada orang kafir tentang seluruh amal mereka. Maka gimana kita kompromikan dua macam ayat ini? Fasu'alul manfiyu, maka pertanyaan yang Allah tiadakan adalah pertanyaan dalam rangka istilam, cari tahu, istifham, cari tahu, mencari tahu tentang perkara-perkara yang belum diketahui. Bertanya dalam artian bertanya, karena tidak tahu. maka jin dan manusia tidak akan ditanyai oleh Allah dalam pengertian ditanyai oleh Allah tentang dosa-dosa mereka, dikarenakan Allah tidak tahu dosa-dosa mereka, bahkan Allah sudah tahu semua dosa-dosa mereka. Maka Allah tidak akan bertanya dalam bentuk bertanya untuk cari tahu. Maka Allah tidak akan bertanya dalam bentuk bertanya untuk cari tahu. Karena kenapa? Karena Allah sudah tahu segalanya. Dan tidak ada satupun yang samar, yang majhul bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna, maka Allah tidak membutuhkan bertanya kepada mereka karena ilmu Allah demikian sempurna dan Allah mengetahui lahir dan batin mereka. Karena Allah mengetahui perkara yang besar-besar dan perkara yang detail-detail. Wa su'alul musbat, sedangkan pertanyaan yang ditetapkan dan ayat yang menunjukkan kalau Allah bertanya kepada orang-orang kafir, waqi'un, adalah terjadi atau berlaku, ala takrihim bi amalihim, pertanyaan dalam tujuan takrir, pertanyaan dalam rangka dengan tujuan supaya mereka mengakui amal perbuatan mereka, dan pertanyaan Allah kepada orang kafir dengan tujuan taubih, mencela mereka, dan pertanyaan dengan tujuan izhar, menampakkan bahasanya Allah telah memutuskan hukum untuk mereka dengan hukum yang adil dan hukum yang sesuai dengan hikmah. Kemudian contoh kompromi, cara mengkompromi yang lain adalah al-ikhbar, Allah memberitakan di sebagian ayat bahwasanya nasab di antara manusia tidaklah manfaat pada hari kiamat. Namun di sebagian ayat Allah menetapkan bahwasanya nasab itu manfaat. Di sebagian ayat Allah mengatakan tidak ada nasab, dan di sebagian ayat yang lain Allah mengatakan ada nasab. Fal musbat, maka ayat yang mengatakan ada nasab pada hari kiamat itu adalah ayat yang menceritakan tentang realita bahwasanya ini adalah anaknya itu. Wa nasab hasil bainan nas, dan nasab itu memang sudah sesuatu yang sudah ada di antara manusia. Ini anaknya itu, ini cucunya itu. Kekaulihi, contoh ayat yang menetapkan adanya nasab, yang menyafirul mar'u min akhihi, pada kiamat manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya. Maka ini menetapkan nasab. Maka ini ayat yang menetapkan nasab ini cuma berbicara dan menjelaskan realita. Ini anaknya itu, ini adalah ibunya itu, dan seterusnya. Wal manfiu, dan ayat yang mengatakan la ansaba, tidak ada nasab pada hari itu. Ada ayat yang bunyi la ansaba, tidak ada nasab pada hari itu. Yang dimaksud dengan tidak ada nasab adalah al-intifa biha, orang tidak bisa mengambil manfaat dari nasab. Adapun nasab itu ada. Sedangkan yang tidak ada dari nasab adalah mendapatkan manfaat di akhirat karena nasab. Fa inna katsira min al-kufar, maka banyak orang-orang kafir mengklaim bahwasanya nasab mereka itu akan memberikan manfaat pada mereka pada hari kiamat. Maka Allah fa'akhbar ta'ala, maka Allah memberitakan annahu, sesungguhnya yauma la yanfa'u malun wala banun, hari kiamat adalah hari akhir, adalah hari di mana harta dan anak itu tidak bermanfaat, kecuali akan tapi orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, itulah yang manfaat. Maka ini kompromi antara ayat yang mengatakan menunjukkan adanya nasab dan ayat yang mengatakan tidak ada nasab. Wa nadhiru dzalika, semisal itu adalah al-ikhbar, adalah berita yang Allah sampaikan di sebagian ayat, yaitu di surat Tur, bahasanya nasab itu bermanfaat pada hari kiamat, sebagaimana anak orang-orang yang beriman itu disatukan dengan bapaknya, dikumpulkan dengan bapaknya dalam derajat di surga. Meskipun sebenarnya si anak ini tidaklah mencapai derajat bapaknya. Ketika ayah, anak dan bapak itu sama-sama masuk surga, namun level surganya itu lain, maka Allah katakan di surat At-Tur bahasanya anak itu nanti akan dinaikkan derajatnya ke derajat bapaknya supaya bisa kumpul dengan bapaknya. Maka ini menunjukkan bahasanya nasab nafi, nasab itu bermanfaat. Wa anna Allah, dasarnya Allah mengumpulkan untuk penduduk surga dan derajat yang tinggi, man saluha min abaihim wa aswajihim, semua yang soleh-soleh dari bapak dan istri dan anak keturunan mereka. Maka ketika satu keluarga itu masuk surga, jadi ini anak, ini ada suami, ada istri, ada anak, ada cucu, dan derajatnya itu beda-beda, maka di antara anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan kumpulkan mereka semua di derajat yang paling tinggi. Fahadha, maka hal ini lima ishtaraku, dikarenakan mereka telah memiliki kesamaan, yaitu sama-sama beriman, wa asli sholat, dan sama-sama memiliki pokok kesolehan. Maka Allah tambahkan untuk mereka anugerah dan kemurahan Allah tanpa mengurangi pahala orang-orang yang terdepan, orang-orang yang terdepan dalam amal kebajikan di antara mereka sedikit pun. Maka di sini, maka dalam kondisi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada yang derajatnya lebih rendah dan tidak mengurangi pahala orang yang derajatnya lebih tinggi, di mana yang lebih rendah itu dinaikkan sehingga satu derajat dengan keluarganya yang lebih tinggi. Maka ayat ini yang mengatakan nasab itu manfaat dengan ayat yang mengatakan nasab itu tidak manfaat, kita kompromikan gampang. Ini nasab itu bermanfaat jika orang itu sama-sama beriman dan sama-sama soleh. Maka ketika orang itu sama-sama beriman dan sama-sama soleh, maka nasab manfaat. Sama-sama masuk surga, itu nasab manfaat. Maka anggota keluarga yang derajatnya lebih rendah itu naik, Allah beri anugerah dengan Allah naikkan sehingga satu derajat dengan anggota keluarganya yang lain yang derajatnya lebih tinggi. Adapun ayat yang menunjukkan kalau nasab itu tidak manfaat, yaumala yang fa'umalun wala banun misalnya, maka ini berlaku untuk ketika ketika terjadi perbedaan iman, yang satu beriman, satu kafir, tidak manfaat. Maka syarat nasab itu manfaat di akhirat adalah adanya istirak fil iman wal aslus sholah. Sama-sama punya iman, sehingga derajatnya sama, sama-sama masuk surga. Nah, di situ nasab bermanfaat. Contoh yang lainnya adalah masalah syafaat. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya syafaat pada hari kiamat fi mawadhi' dalam beberapa ayat, dan Allah meniadakan dan mengingkari adanya syafaat di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di sebagian ayat Allah memberikan syarat adanya syafaat. Allah syaratkan syafaat yang ada adalah biizni, syafaat dengan izin Allah, dan syafaat untuk orang-orang makhluk yang Allah ridai. Fata'ayyan hablul mutlaq 'alal muqayyad. Maka di sini ta'ayyan wajiblah, haruslah kita bawa ayat yang mutlak kepada ayat yang muqayyad. Kemudian wa ana haitsu nufiyat, dan sesungguhnya ketika syafaat itu ditiadakan, maka maksudnya adalah syafaat yang tanpa izin Allah. Demikian juga syafaat untuk li ghairi man radhiyallahu qaulahu amalahu, atau untuk orang yang tidak Allah ridai ucapan dan amal perbuatannya. Dan syafaat haitsu usbitat, di ayat-ayat yang menetapkan adanya syafaat, maka itu adalah syafaat dengan izin Allah, dan syafaat untuk orang yang Allah ridai dan Allah izinkan. Maka berkaitan dengan masalah syafaat, maka di sini ada tiga keadaan, ada tiga jenis ayat, ada tiga model ayat. Yang pertama, model yang pertama menetapkan ada syafaat pada hari kiamat tanpa memberikan syarat syafaat apa dan yang bagaimana. Kemudian ayat yang kedua adalah tidak ada syafaat dan tidak manfaat syafaat. Wala tanfa'u syafa'atu syafi'in, tidak manfaat baginya syafaat orang yang memberikan syafaat. Dan model ayat yang ketiga adalah ayat yang menetapkan adanya syafaat namun bersyarat, yaitu dengan izin Allah atau untuk orang yang Allah ridai. Maka ada ayat yang meniadakan syafaat dan ada ayat yang menetapkan adanya syafaat. Dan ayat yang menetapkan adanya syafaat itu ada dua macam. Ada yang mutlak, ya syafaat ada begitu saja. Dan ayat yang menetapkan adanya syafaat namun muqayyad. Syafaat ada, yang syafaat yang ada adalah syafaat dengan izin Allah. Maka untuk ini, untuk yang mutlak sama muqayyad, maka gampang. Hamul mutlak alal muqayyad. Maka yang dimaksud dengan ada syafaat itu adalah sebagaimana syarat yang Allah berikan di ayat-ayat yang lain, yaitu dengan izin Allah dan itu untuk orang yang Allah ridai. Sedangkan ayat-ayat yang mengatakan tidak ada syafaat pada hari kiamat, kita katakan adalah syafaat yang tidak memenuhi syarat, syafaat kepada orang yang tidak Allah ridai, itu orang kafir, atau syafaat yang akan dilakukan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua tidak ada pada hari kiamat. Dan contoh kasus yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam banyak ayat bahwasanya Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang kafir, orang fasik, orang zalim dan semacamnya. Wafifatiha, namun sebagian ayat menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada orang kafir. Misalnya tukang sihir Fir'aun yang semula orang kafir, setelah tanding dengan Musa, Allah memberikan hidayah kepada tukang sihir ini. Dia kafir, kemudian dapat hidayah. Dan Allah memberikan taufik kepada mereka. Dan ada ayat dan banyak ayat mengatakan Allah tidak memberikan hidayah pada orang kafir. Dan ternyata namun ada ayat yang menunjukkan ada orang yang semula kafir kemudian beriman. Maka bagaimana kita mengkompromikannya? Fayata'ayyan, maka haruslah hamlul manfiat, ayat-ayat yang yang menyatakan kalau Allah tidak memberikan hidayah pada orang kafir, hamlu kita tafsirkan, kita maknai ala man haqqat alaihi kalimatullah. Untuk orang-orang yang telah tetap dalam ketetapan Allah di Lauhil Mahfudz, bahasanya dia di neraka. Maka untuk orang-orang yang memang telah Allah gariskan di Lauhil Mahfudz, bahasanya dia ini adalah penghuni neraka yang selama-lamanya, maka itulah yang dimaksud dengan innallaha la yahdil qaumal kafirin, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina haqqat alaihim kalimatullah, sesungguhnya orang-orang yang telah wajib atasnya untuk menerima ketetapan Allah di Lauhil Mahfudz, yaitu menjadi penghuni neraka, la yu'minun, maka orang-orang yang telah Allah takdirkan di Lauhil Mahfudz untuk jadi penghuni neraka, maka mereka tentu tidak akan beriman, walau ja'atuhum kullu ayatin, meskipun datang kepada mereka mukjizat dalam jumlah yang sangat-sangat banyak sekali. Seandainya semua mukjizat didatangkan, kalau ini orang ini memang telah digariskan penghuni neraka, enggak bakalan beriman. Sedangkan ayat-ayat yang musbatat, yang menetapkan adanya orang yang kafir yang masuk Islam, yang mendapatkan hidayah setelah dakwah, maka itu kita maknai, kita tafsirkan alaman untuk orang-orang yang lam tahuqqa alaihimul kalimatu, yang belum belum wajib atasnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha wal haqq alladhi la raiba fihi, inilah satu hal yang benar, kesimpulan yang benar yang tidaklah ada keraguan di dalamnya. Contoh kasus yang lain adalah al-ikhbar, berita yang Allah sampaikan di sebagian ayat, bahasanya Allah Maha Tinggi dan Maha Tinggi, dan bahasanya Allah di atas hamba-hambanya, Allah di atas arsnya. Namun di sebagian ayat Allah mengatakan bahasanya Allah bersama hamba-hambanya di mana saja mereka berada, dan Allah bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berbuat baik dan semacamnya. Maka komprominya adalah fa'uluhu ta'ala, maka zat Allah itu berada di atas sana adalah amrun sabitun lahu, satu hal yang memang nyata bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara konsekuensi zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah mengatakan kalau Allah itu dekat dan bersama hamba-hambanya, dan bahasanya li'anau, karena Allah itu lebih dekat untuk setiap orang daripada urat leher orang itu masing-masing, maka fahuwa, maka Allah itu di atas arsnya, maka Allah itu tinggi ala khalqih, di atas seluruh makhluknya. Meskipun demikian, maka Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya dalam semua keadaan mereka. Dan dua perkara inilah munafata, tidaklah saling bertentangan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah semisal dengan makhluknya dalam semua sifat-sifatnya. Wa may tawaham, dan apa yang dianggap bertentangan, maka fa'inau fi haqqil makhlukin, maka itu bertentangan kalau untuk makhluk bertentangan, berada di atas namun bersama berada di atas sana namun bersama dengan yang lainnya, ini satu hal yang bertentangan, satu hal yang kontradiktif kalau untuk makhluk. Adapun untuk Allah Subhanahu wa taala, maka karena Allah itu berbeda dengan makhluknya, maka apa yang mustahil untuk makhluk itu tidak mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu zatnya berada di atas sana, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu bersama hamba-hambanya dalam semua keadaannya adalah dengan kebersamaan dengan ilmu dan pengetahuannya. Amma takhsisul ma'iyah bil muhsinin, adapun kebersamaan yang khusus yang Allah berikan untuk orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang sabar dan semacamnya, maka ini adalah kebersamaan yang bersifat khusus, kebersamaan yang bersifat lebih sempit daripada kebersamaan yang bersifat umum. Karena kebersamaan yang bersifat sempit ini mengandung makna Allah mencintai mereka dan Allah memberikan taufik pada mereka, Allah menjaga mereka dan Allah membantu mereka dalam semua keadaan mereka. Fahaitu waqa'at, maka jika ma'iyah itu terletak fi siyaqil madhi dalam konteks pujian dan sanjungan, fahiya min hadzal naw', maka maknanya ini, Allah mencintai mereka, Allah menjaga dan menolong mereka. Maka ayat yang mengatakan bahwa Allah bersama orang-orang bersabar, maka maknanya adalah ini. Wahaitu waqa'at fi siyaqit tahdhir, namun ma'iyah waqa'at yang terletak dalam konteks tahdhir watarhib watarhib, memotivasi dan menakut-nakuti, faya min naw'il awal, maka itu adalah jenis pertama, yaitu kebersamaan dalam artian kebersamaan ilmu dan kebersamaan pengawasan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan bahasanya Allah bersama mereka, id yubaituna ma la yarda min al-qaul, ketika mereka berada di satu malam yang di malam itu mereka membuat rencana dan mengatakan perkataan yang tidak Allah ridai, maka Allah katakan Allah bersama mereka orang-orang yang membuat makar yang rebukan di malam hari. Maka ini ma'iyah, kebersamaan, namun fi maqam, maqam apa? Tahdhir, menceritakan adanya orang yang berbuat di malam hari mengadakan konspirasi makar untuk melakukan satu keburukan dan membicarakan dan mengucapkan-ucapkan keburukan. Allah katakan pastinya Allah bersama mereka. Apa maknanya? Nah, ini bukan ma'iyah di sini. Bukalah maknanya adalah cinta, taufik, namun ini karena maqamnya maqam, konteksnya konteks tahdhir, maka maknanya adalah Allah tahu betul apa yang mereka katakan, Allah mengawasi, Allah mendengar, Allah mencatat dan mengetahui apa yang mereka katakan. Ya. Maka inti dari kaidah adalah, inti kaidah ke-12 adalah jika kita jumpai ayat yang bertentangan, maka yang pertama kali dilakukan adalah al-jam'u. Maka dilakukan adalah al-jam'u, dikompromikan, sebagaimana telah kita bahas di usulun fi tafsir. Ketika terdapat ayat yang nampak bertentangan, ta'arud, ada hal yang nampak bertentangan, maka dikompromikan. Dan bisa kita memanfaatkan kitab-kitab yang telah ditulis para ulama yang memang khusus membahas tentang bagaimanakah mendudukkan ayat-ayat yang nampak bertentangan. Yang kata Syaikhul Utsaimin di Usulun fi Tafsir, bahasanya buku termasuk buku yang terbaik dalam masalah ini adalah buku karya Syaikh Muhammad Amin As-Singkiti rahimallahu taala. Maka jika kompromi tidak mungkin dan diketahui mana makiyah dan mana madaniyah, maka nanti kita katakan bahasanya dan ini tentu hanya berkaitan dengan masalah ahkam, nampak hukumnya kok bertentangan, tidak mungkin dikompromikan kecuali dengan kompromi yang terlalu memaksakan diri, yang tidak sesuai dengan konteks, maka di sini nanti berlaku nasikh dan mansukh. Maka kita katakan sesuai dengan konteks, tidak memaksakan diri. Kenapa? Ini untuk bantahan untuk sebagian orang yang tidak mengakui adanya nasikh mansukh dalam ayat Al-Quran, maka mereka semua, maka mereka berusaha untuk mengkompromikan semua ayat. Mengkompromikannya kompromi yang dipaksakan. Kompromi yang dipaksakan. Karena mereka telah terlanjur punya pemahaman dah ada nasikh dan mansukh dalam ayat Al-Quran. Maka semua berusaha dikompromikan dengan kompromi yang terlalu memaksakan diri. Maka tidak demikian. Mengkompromi yang wajar, yang cocok, Yunus yang cocok, tidak terlalu memaksakan diri, tidak terlalu jauh dari keluar dari konteks ayat ini. Ayat ini mau dibawa ke ayat itu, namun terlalu paksakan sehingga ayat ini dimaknai dengan makna yang terlalu jauh dari suasana ayat tersebut. Ini tentu satu hal yang tidak tepat dan tidak benar. Ketika tidak bisa dikompromikan dengan kompromi yang wajar, maka di sini kita dudukkan terjadi nasakh dan mansukh. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.